Bolehkah membangun teras masjid? Dengan uang riba. Ya tentunya uang riba itu tidak untuk membangun tempat ibadah. Tetapi uang riba itu lebih utama diarahkan, ditempatkan di sarana-sarana umum. Jalan, saluran air, penerangan jalan, pembangunan jembatan. Karena uang riba itu uang yang terkumpul dari uangnya orang banyak, dari uangnya manusia. Macam-macam manusia. Sehingga dipergunakan juga untuk bermacam-macam manusia. Wallahu a'lam bishawab. Kalau untuk tempat ibadah adalah tentunya uang yang dapat menjadikan seorang mendapatkan ajr. Sedekah, infak, seperti itu. Dia dapat ajr. Riba, tidak dapat ajr. Karena namanya riba, tidak diberikan ajr. Bahkan riba, segera untuk seorang membersihkan, kalau dia memiliki harta riba, membersihkan dirinya dari harta riba. Demikian, wallahu a'lam bishawab. Atau membeli tempat yang lokasi tersebut untuk sholat id. Ya sama. Berarti kan tujuannya untuk tempat ibadah, namanya sholat id, ibadah kepada Allah Subhanahu wa taala. Sehingga tadi kita katakan dia untuk yang diinginkan sarana dan fasilitas apa? Umum, yang semua manusia merasakannya karena itu uang mereka. Itu uang mereka. Dan orang yang menyumbang dengan uang riba jangan berharap dapat pahala. Lah itu uang riba kok berharap dapat pahala. Itu tujuannya untuk membersihkan diri kita dari beban uang orang banyak tersebut. Seperti itu. Wallahu a'lam bissawab. Ada yang lain? Nah.